Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd. Sebelum kita masuk ke halaman 29, kita kerjakan dulu atau kita jawab sama-sama dari PR. Antum sebutkan isim-isim, mana mabni, ya. Dari firman Allah Taala, "Falyabudu rabbaha dal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Yang pertama di situ apa namanya? Isim-isim yang mu'rab, afwan, isim-isim yang mu'rab. Ya. Isim-isim yang mu'rab dan mana isim-isim yang mabni. Yang mu'rab di situ rabbu, apalagi berikutnya? Al-bait. Terus apalagi? Jo, apalagi? Oh. Nah, mabni berarti pertama pertama selain domir waw. Ya. Hada isim isyarat. Terus alladhi isim mausul. Kemudian apalagi? Min harfu jar. Kemudian apa lagi? Hah? Oh, isim itu huruf min. Ya, itu huruf. Kemudian apa lagi? Hum, domir. Nah. Kemudian apa lagi? Udah, taib. Ya, sekarang masuk ke taksim. Ya. Taksimul ismi ilal mufrad wal musanna wa jam'in. Wa musannan wa jam'in. Oh, PR kedua ketiga ya? Ya. Mu'rabah am mabniyah kalimah qaum fi qaulillahi ta'ala. Mu'rab atau mabni ni kalimat qaum? Mu'rab. Baik. Mu'rabah am mabniyah kalimah alladhi ar-ra'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ah. Mabni. Baik. Ahsanta. Taqsimul ismi ila mufradin wa musanna. Pembagi. Hah? Oh iya. Ma bayani sabab kalau kaum kenapa dia mu'rab? Hah? Nah. Ya. Kenapa di sabab di sabab di apa? Sababnya apa? Taghayyuru akhir kalim kalimih. Akhiri? Taib. Perubahan akhir katanya. Ya, jadi dhammah. Kenapa demikian? Karena dia jadi fa'il, disebabkan amil yang masuk kepadanya yaitu yaskhur. Nah, alladhi kenapa dia mabni? Isim mausul. Baik, taqsimul ismi ila mufradin wa musannan wa jam'in. Taqsim pembagian isim-isim ke mu'rab, ya, ke mufrad. Kemudian apa lagi? Ke musanna dan juga ke jamak. Naam. Qala asy-syarih hafizallahu taala atau wa in qasimu al-ismu bi tibaril ifradi wat tasniyati wal jam'i ila salasati aqsam. Ya. Isim dia terbagi bi tibaril ifrad, ya, berdasarkan kemufrotannya, kemusannanya dan jamaknya. Itu terbagi menjadi ila salah satu aksamin. Ya, terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama mufradin. Apa itu mufrad? Wa huwa ma dalla ala wahidin. Ini berdasarkan mufrad, musanna, jamaknya. Jadi lawan dari mufrad musanna. Nanti karena ada makna lain dari mufrad. Mufrad itu apa maknanya? Ma laisa jumlah wala syabihan bil jumlah. Ya. Baik. Ini bi'tibar, makanya beliau sebutkan bi'tibar al-ifrad wa tasniyah wal jama'. Nah, yang pertama mufrad. Mufrad itu apa? Wa huwa ma dalla ala wahidin aw wahidatin. Ya, yaitu yang menunjukkan kepada makna wahid mufrad mudzakkar, ya, aw wahidatin mufrad muannas. Mislu mu'minin mufrad mudzakkar, mu'minatin mufrad muannas. Wa musannan, apa itu musannan? Wa huwa ma dalla ala isnain aw isnatain bi ziyadati alifin